Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allahu ta'ala fi kitabihi al-karim wa huwa asdaqul qailin. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sadaqallahu al-'aliyyul 'azhim. Hadratil mukarramin, yang mulia segenap para alim dan ulama, para asatidzah, para guru, para tokoh masyarakat, wabil khusus segenap guru-guru yang hadir, di antaranya guru kita, orang tua kita Al-Mukarram Al-Ustaz Kyai Haji Nahrawi Sayuti, guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Kyai Haji Amir Mahmud, ketua DKM Masjid Jami Nurul Huda Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Obay Sukardi, Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Bambang Marsudi, Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Sanusi, Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Hamdani, Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Mugni, Ketua RW 09 Bapak Haji Agus Sudirman, Ketua Panitia Bapak Haji Robani Esos, Bapak Haji Muhayyar, Ketua PHBI Masjidul Huda, Mukarram Al-Ustaz Haji Mulyadi, Ketua Kuliah Subuh, dan segenap panitia penyelenggara peringatan Maulid, para guru, para kiai yang lain, para tokoh masyarakat yang akan disebut namanya, mohon maaf karena segini doang catatannya. Namun sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya para aparatur pemerintah baik sipil maupun militer, para bapak, ibu, hadirin, hadirat yang insya Allah kumpul kita, hadir kita di Masjid Jami Nurul Huda ini dalam rangka memperingati Maulid dengan tema dengan Maulid Nabi Muhammad SAW. Mari kita teladani akhlakul karimah Rasulullah dalam kehidupan sehari setrik hari. Ah, ada Bapak di Maspol, Bapak Kodinsan, mohon maaf Pak, bernengok ke kanan. Para Bapak semuanya, mudah-mudahan kumpul kita kumpul kembali nanti di bawah naungan bendera Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semua kita kelak dapat syafaatul uzmah di yaumil qiyamah. Amin ya Rabbal. Mohon maaf para orang tua, para guru di belakang saya duduk di atas panggung karena memang sudah membangunkan lelah. Orang lihat saya jangankan sakitnya bang, lihat sehatnya aja kenes. Begini potongannya nih, pengantin capek jadi duduk. Ntar juga kalau udah pegel duduk berdiri. Ya, dah. Maulid yang kita laksanakan malam ini merupakan salah satu bentuk cinta kita ke Rasulullah. Karena Rasulullah begitu sayang dan cintanya terhadap kita umatnya. Cintanya Nabi bukan hanya sekedar cinta di lidah, tapi cintanya Rasul terbukti buat kita umatnya. Bahkan beliau mau wafat, Jibril datang ngasih kabar. Malaikat Jibril ngomong, Muhammad, aku diutus oleh Allah untuk menyampaikan amanah bahwasanya nyawamu yang mulia akan dicabut. Menurut kamu bagaimana? Apa jawab Rasulullah? Jibril, kehormatan apa Allah sampai mencabut nyawaku? Lalu Allah nyatakan dalam hadis kursi, Allah bilang, ini haramtul jannata ala sa'iril anbiya hatta tadkhulaha anta. Sesungguhnya aku haramkan surga dimasuki nabi-nabi yang lain kecuali kamu masuk lebih dulu. Umat saya bagaimana jaminannya ya Rob? Umat mulai lagi, wa haramtu ala sa'iril umami hatta tadkhulaha ummatuka, dan aku haramkan umat-umat yang lain masuk surga lebih dulu kecuali umatmu masuk duluan. Alhamdulillah. Nabi masih mikirin kita, Pak. Nabi gak egois, Nabi masih mikirin kita. Nabi masih mikirin kita. Nabi. Bahkan detik-detik beliau mau wafat keluar dari mulut Rasulullah yang mulia, apa yang keluar? Umatku Nabi mau mati, mau wafat, keluar nyari-nyari kita. Kalau kita kan mau mati lagi sekarang, Bang, ada aja kita anak kita kumpulin. Sini kumpul. Haleluya, mohon binangin. Ramanya Bapak udah gak kuat, bawa penyakit sini kumpul, Bapak mau ngomong sama lo. Halo, gua udah kagak ada umur. Itu rokok pinggir jalan jangan lu jual. Emang apa Bapak punya Cina? Lah kita mau mati masih badan kita pikir. Tapi Rasulullah yang beliau cari kita umatnya Bapak luar biasa. Itu di dunia sayangnya Nabi itu. Di akhirat dibuktiin lagi. Nih ada cerita Bapak. Ini sebenarnya cerita rahasia nih. Di sini doang nih saya ngomong. Jangan bilang sama-sama ya. Rahasia. Diriwayatkan salah satu kitab, ketika datang hari kiamat, alam hancur-hancuran, gunung pada meletus, air laut tumpah ke darat, semua makhluk mati, termasuk malaikat mati. Tinggal Allah doang sendirian. Lalu Allah berseru-seru, apa kata Allah? Limanil mulkul yauma. Siapa yang berkuasa hari ini? Mana itu Fir'aun yang kemarin-kemarin ngaku Tuhan? Kalau dia berani ngaku Tuhan sekarang, nongol. Aku ada yang nongol Bang pada rebah semua. Kiamat. Seluruh pemimpin dunia ditantangin oleh Allah. Mana Jokowi? Jokowi tidak. Masih rebah lah, kiamat. Bapak. Ahok mana Ahok? Duksem masih dia. Kagak nempil. Pemimpin dunia ditantangin, kagak ada yang berani. Lalu Allah nyombong di situ. Apa kata Allah? La ilaha illa ana. Tiada Tuhan melainkan aku. Allah nyombong lah. Udah pantas banget. Emang kagak ada lagi. Baru yang pertama dihidupkan oleh Allah malaikat. Dibangkitkan seluruh malaikat, maka dibentuklah panitia akhirat. Ada panitia diatur bagi tugas, namanya panitia, membagi nyari dana siapa, yang bagian konsumsi siapa, yang bagian terima tamu siapa, yang bagian amplop kiai siapa, diatur panitia, diatur panitia akhirat oleh Allah. Allah panggil malaikat pertama, Ridwan, lah baik ya Rob, ente tugasnya siapin surga. Buat siapa ya Rob? Aku akan balas hamba-hambaku yang waktu di dunia sering sujud, sering duduk dengan ulama, sering kumpul di pengajian, tangannya pemurah, santun dengan anak yatim, yang model begitu, siapin surga Ridwan. Baik ya Rob, siap, 86. Isi komandan. Malik, ada apa ya Rob? Ente tugasnya siapin neraka. Buat siapa ya Rob? Aku akan balas itu manusia bajingan paling tengik. Yang waktu hidup di dunia gak pernah sujud, rumah dekat masjid gak pernah nginjak masjid, rumah dekat pengajian gak pernah ngaji, ke majelis taklim gak pernah datang, sama ustaz rada gedeg, sama anak yatim kejepnya 17 setan, pelit, medit, korek, utut gasiran, patah kuning, bol motor. Orang kalau udah buang nonton udah parah bang. Orang yang model begitu nyeduh kopi, ampasnya dijemur lagi begini. Saking pelitnya, makan launya ikan, dia kerepuk semua malam. Dan tinggal kunci kelompok, nungguin banget. Apalagi ibu-ibu sekarang pakai presto. Oh, tulang hancur di presto. Kunci pada kurus, gak bisa tulang. Pelit. Orang kalau udah pelit, medit, parah udah. Parah udah, jangankan buat orang lain, buat diri sendiri pelit. Punya duit 10.000, perutnya lapar, mikir-mikir. Gue beli nasi goreng habis nih duit gue. Jangan. Bener duitnya utuh jeban, bener utuh jeban. Cuma tidur putusnya bareng ambang. Nyeksak diri. Yang model begitu siapin neraka Malik. Baik ya Rob, siap berangkat ke TKP. Jibril, Mikail, ada apa ya Rob? Ente berdua tugasnya masuk ke surga. Ngapain saya ya Rob? Ambil kendaraan burung, bawa turun ke alam, cari di mana kubur kekasihku Nabi Muhammad. Jibril dan Mikail suruh turun ke alam bang. Alam udah hancur-hancuran, udah rata semua. Disuruh nyari kuburan Nabi. Di tengah jalan Jibril sama Mikail kokok. Kalau kata mereka Jibril, Mikail, apa Jibril? Dia mau boleh bang, CS-nya. Lo tahu kuburan Nabi? Mau, gue juga bingung. Dia bagaimana nyari kuburan, juga rata semua alam. Jangankan nyari kuburan, nyari margonda aja menemu. Penangkal semua. Terus bagaimana urusan? Sibit aja. Ngapain? Minta petunjuk sama Allah. Jibril dan Mikail sujud bang, dengan izin Allah terbuka kubur Rasulullah. Rasulullah bangun dari kubur sambil kucek-kucek mata. Tengok ke kanan ada malaikat Jibril, tengok ke kiri ada malaikat Mikail. Rasulullah nanya, ayu yaumin hada ya Jibril, ini hari apa Jibril? Jibril menjawab, hada ma wa'ada rahman wa shadaqal mursalun. Ini hari di mana Allah janjikan buat kita semua, ini kiamat Muhammad. Kiamat Jibril. Ini benar kiamat Jibril, benar Muhammad. Cius. Ya ciusnya tambahin doang bang. Ntar dicari di kitabnya ciusnya mana nih. Benar ini kiamat Jibril? Benar Muhammad. Keluar dari mulut Rasulullah yang mulia, Jibril, kalau memang ini benar hari kiamat, aina ummati, aina ummati, aina ummati, umatku di mana Jibril, umatku di mana? Rasulullah pertama kali bangun dari kubur, tahu itu hari kiamat, tapi yang beliau cari bukan anak, bukan bini, yang beliau cari kita umatnya. Alhamdulillah. Kata malaikat Jibril, umat tuh kayaknya masih pada rubah semua Muhammad, belum dibangkitin. gua gak tahu urusannya gua. Memperjaga gua mah kemarin tugasnya nama Allah ngajak lu ke surga. Suruh siapa Jibril? Suruh Allah. Benar-benar ayo dah berangkat kemon. Jibril dan Mikail ajak Rasulullah OTW ke surga. Sampai di dalam surga, Pak, Bu, Rasulullah kayak orang gak betah, mondar, mandir, bengong Nabi kita. Yang punya surga kan gak enak lihat begitu. Dari tegur sama Allah Muhammad, baik ya Rob. Gak betah di surga, betah ya Rob. Kurang fasilitas, cukup ya Rob, saya udah enak di sini. Tapi kenapa bengong begitu? Saya bengong keingetan umat saya ya Rob. Nasibnya bagaimana umat saya? Saya gak mau enak-enak di dalam surga sendirian. Sementara nasib umat saya belum ketahuan. Mau kamu apa sekarang Muhammad? Izinkan saya ya Rob, keluar dari surga. Mau ngapain? Mau nengokin umat. Ada pemimpin sekarang model begitu. Ketemu udah masuk DPR melumpang. Di demo gak kuat-kuat. Mungkin sekarang belum jadi bang kita dirayu-rayu. Tenang aja Pak, kalau saya jadi jalanan rata. Oh, rata sama air, banjir. Orang kalau naik panjat pinang kan yang paling capek yang di bawah, Bang. Itu yang di bawah udah diles-les lehernya. Minter sama minter kemana. Tapi hati orang yang diinjak di bawah ngomong, biarin. Pusing gak apa-apa diinjak di bawah. Asal lu naik ke atas. Tapi kalau udah di atas ingat dong, kan hadiah banyak tuh di atas. Bawa turun kita pecah rame-rame, kan cakep urusan. Kadang-kadang udah kita naikin, nyampe di atas habis hadiah dimakan semua. Duit rakyat habis dikerempus, panci-pancinya habis makan. Saya udah 3 kali foto di kecamatan, kata jadi-jadi KTP saya. Duit tadi makan dia semua. Pakai pura-pura nabrak yang listrik. Enak. Pakai jodoh, pakai hilang ingatan. Suai. Jadi sama-sama ngomongin. Rasulullah keluar dari surga, Pak. Rasulullah keluar dari surga. Rasulullah keluar. Baru kita manusia seluruhnya dihidupkan kembali oleh Allah, dibangkitkan kembali. Hari kebangkitan datang, manusia dari zaman Nabi Adam sampai datangnya hari kiamat dihidupkan kembali oleh Allah. Saat itu kita butuh pertolongan. Anak gak kenal orang tua gak kenal anak, istri gak kenal suami, suami pun sebaliknya gak kenal istri. Masing-masing kita bawa diri, matahari sejengkal di kepala kita, panas udah pasti, kehausan udah pasti. Sekarang aja matahari jutaan kilometer panasnya luar biasa, apalagi sejengkal di kepala kita. Kepanasan udah pasti, kehausan udah pasti, kita mati kagak bawa air, mau nyari air kemana di sana lagi haus begitu. Caranya buat duit kagak ada yang jualan air, kagak ada yang jualan air. Alfamart Indomaret tutup udah sono enggak ada. Tapi disediain oleh Allah bagi orang yang rajin sholawat, cinta kepada Nabi, sering hadir ke majelis maulid, disediakan oleh Allah. Hauduka saufil wirduna yauman nusyuri. Disediain telaga Kautsar buat orang yang rajin sholawat, cinta kepada Nabi. Kalau kita minum seteguk dari air telaga tersebut, gak bakalan haus buat selama-lamanya. Makanya kalau ada orang gak demen maulid, gak demen sholawat, biarin di sana dia kecekek. Gak usah rasain, tak ada yang nolongin. Alhamdulillah, amin. Kalau cinta sama Nabi, Pak, batang korma cinta Nabi aja masuk surga. Dulu Rasulullah ketika khutbah, belum ada mimbar, selalu pegang batang korma. Sahabat melihat kesian Rasulullah, setiap khutbah selalu baca, khutbah selalu pegang batang korma. Akhirnya sepakat musyawarah sahabat yang lain, bagaimana kalau kita bikinkan mimbar Rasulullah. Mimbar jadi dibikin. Ternyata ketika khutbah Rasulullah udah gak pegang lagi batang korma. Ketika baru salam, assalamualaikum, ada suara nangis. Sahabat bingung, siapa ini yang menangis, padahal gak ada orangnya. ternyata yang menangis itu batang korma. Wa atakal hudu yabki wa tazallal baina yadayka, datang sebatang pohon korma menghadap Rasulullah dalam keadaan menangis. Apa kata batang korma, ya Rasul, dulu sebelum ada mimbar aku selalu kau pegang, aku cinta kepadamu, aku girang kepadamu. Sekarang ada mimbar, aku gak pernah dipegang lagi, ya Rasul. Aku takut kau gak cinta lagi kepadaku, padahal aku sayang kepadamu, ya Rasul. Apa kata Rasul, wahai batang kurma, karena kau cinta kepadaku, kau sayang kepadaku, kau akan masuk surga bersamamu, bersamaku, dan buahmu akan dimakan oleh penghuni surga. Batang kurma cinta Nabi masuk surga. Ilokan kita, ilokan kita nih, arti ilokan bang, itu bahasa Mandarin. Ilokan kita yang cinta kepada Rasulullah enggak masuk surga. Mudah-mudahan yakin kita masuk surga bersama Rasulullah SAW. Saat itu kita minta pertolongan. Inilah yang disebut syafaatul uzma, pertolongan besar dari baginda Rasul. Pertama ngadep kita ke Nabi Adam saat butuh kita. Ya Adam, anta abal basyar, wahai Adam, engkau bapak moyangnya manusia, tolongin kami Nabi Adam. Nabi Adam ngomong, ya Allah cucu, boro-boro ku nolongin lu, ku juga lagi kebelangsak ini, punya dosa di sorga dulu, gak boleh makan buah muli, gua umbar juga. Nabi Adam dosanya satu bang, makan buah muli doang, diusir dari sorga. Nabi Adam dosanya satu, makan buah kulit doang, diusir dari surga. Lah model kayak kita, dosa banyak pengen masuk, entah banyak klaim rusak. Nabi Adam makan buah kulit, buah kulitnya nyangkut di tenggorokan. Maka laki-laki kita di kaum Adam ada jendolannya di leher. Ibu-ibu kalau kepercayaan terpulang pegang leher laki kita, tanya pelan-pelan bisikin, bang ini buah kulit ya. Tapi ibu Hawa makan buah kuning yang nyangkut di leher bang, karena leher perempuan licin, sering ngomongin lakinya sama orang lain. Pas sampai di dada buah kuningnya nyangkut, alhamdulillah untung nyangkut di dada. Coba kalau nyangkut di dengkul, ribet bang, anak nangis minta teteh ngangkat dengkul dulu ya, kacau kan. Sampai di dada baru kebelah dua buah kulinya. Bersyukur kebelah dua. Kenapa? Kalau satu doang di dada kayak tumor. Nabi Adam gak sanggup, kata Nabi Adam, jangan membawa, coba datang aja ke Nabi Nuh. Nabi Nuh bisa kali nolongin, dia mau orang jawara. Waduh ke Nabi Nuh, Nuh tolongin apa Nuh. Nabi Nuh ngomong, aduh mam, liur mang liur, aduh nana orang Sulaiman, rupanya yang minta tolong rombongan orang Ciamis. Kata Nabi Nuh, jangan membuat aku juga ribet tanggung jawab di hadapan Allah, punya anak satu si Kanan susah buat dirawatin, gojek naik getek kagak mau, dia mau kelembung ikut orang kafir. Datang aja sama ke Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim bisa kali nolongin, ngadep ke Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim dari jauh udah dadah aja, jangan membuat, jangan, gua juga punya dosa, seumur hidup bohong, 3 kali bohong. Nabi Ibrahim seumur hidup bohong 3 kali, nangis di hadapan Allah. Lemonya kayak kita ngebohong, sabar nanti jadi lalap, kakak nangis-nangis, nyengir mulu. Nabi Ibrahim gak sanggup, datang aja sono ke Nabi Isa. Nabi Isa bisa kali, dia orang di dunia dianggap jadi Tuhan. Ngadep ke Nabi Isa, Nabi Isa gondek aja gondek, jangan membuat. Gue Nabi paling miskin, bapak kagak punya, bini kagak punya, makanya gue jomblo seumur hidup. Nabi Isa kagak punya bini, kagak kawin. Umatnya ikut-ikutan gak kawin, ikutin dia. Itu pastor gak kawin. Pembeka. Gak punya perabotan gak dipakai. Sekarang ada yang lebih pengang lagi, laki kawin sama laki. LGBT, perempuan teman perempuan. Ini orang lebih gila dari binatang. Saya pengen tuh LGBT biar ada hubungnya, hancur negeri kita kalau gak ada hubung. Laki kawin sama laki, udah dijelaskan. Rasul sudah bilang, mal'unun, mal'unun, wa mal'unun, man amila amalan kaumilun. Dilaknat, dilaknat, dilaknat, orang yang mengamalkan amalan kaum Nabi Lut. Laki demen laki, baun dia rumah baun. Laki demen laki, perempuan demen perempuan, ampem dia rumah ampem. Ini orang udah pengen nambah, kalah mayam. Saya belum pernah dengar dari dulu ayam jago kawin sama ayam jago, gak ada. Itu ayam yang tahu dagingnya halal. Ada binatang yang haram, anjing. Anjing aja tahu anjing mana laki mana perempuan. Seanjing-anjingnya anjing. Anjing laki tahu yang anjing perempuan. Ini harus ditegakkan nih, LGBT udah hampir 3 juta di Indonesia. Rombongan LGBT sudah hampir 3 juta orang. Dia bikin kumpulan, dia bikin perkumpulan, dia bikin di Bali, dia bikin Jakarta. Hati-hati sekarang Pak, ya hukum Islam itu banyak dilecehkan. Mereka berani terang-terangan. Makanya jangan sampai dihajar dulu dari kalangan artis. Dangdut Akademi, dewan jurinya siapa tuh? Masuk sudah sekarang. Si SJ pakai inisial aja, jangan disebut namanya. Kalau kita sebut namanya, kita melanggar kode etik jurnalistik. Jadi pakai singkatan aja, SJ Saiful Jamil. Sebut dulu. Pada nenek-nenek bingung, SJ apaan Ustaz? Susu jahe. Baik, Nabi Isa yang sanggup nolongin, satu-satunya yang sanggup Pak, baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah sujud, Allah melihat Muhammad, kenapa kau sujud? Bangun, bangun, bangun. Ya Rabb, izinkan saya memberikan syafaat buat umat saya. Bangun, akan kuperintahkan kau memberikan syafaat buat umatmu. Rasul manggil-manggil kita, ummati analaha, ummati ta'ali, ummati, umatku sini, umatku sini, umatku sini. Ini dayang. Nabi manggil-manggil kita. Cuma yang dipanggil ada tandanya. Gak sembarangan orang yang dipanggil di hari kiamat sama Nabi. Ada tandanya, ada mereknya. Mereknya apa Ustaz? Mereknya bukan gambar pala banteng, bukan. Mereknya gambarnya bukan gambar pohon beringin, bukan. Mereknya apa? Rasul sendiri yang bilang, inna ummati yatuna yaumal qiyamati ghurran muhakkalina min atharil wudu. Umatku nanti yang aku panggil mukanya bersinar bercahaya karena sering kena air wudu. Sering wudu berarti sering sembahyang. Masa wudu doang kalau sembahyang? Kita di dunia dikasih kulit hitam, kalau rajin wudu muka kita akan bersinar bercahaya. Di akhirat nanti wujuhum kal qamari lailatal badri, muka kita bersinar bercahaya seperti bulan purnama. Di dunia kita dikasih kulit hitam, kalau rajin wudu muka kita mengkilat. Kenapa mengkilat? Kebangetan hitam. Kebangetan hitam. Karena sering wudu. Maka maulid sukses malam ini. Rasulullah diutus ke muka bumi menyempurnakan akhlak. Akhlak kepada siapa Ustaz? Yang pertama akhlak kepada Allah. Akhlak kepada Allah artinya ibadah. Ibadah bisa benar lantaran ada ilmunya. Maka kelar maulid, yang belum doyan ngaji, ayo kumpul di pengajian. Godaan begitu banyak, rintangan ngaji. Kita kadang-kadang jasmani doang kita kasih vitamin, tapi rohani kita kosong, kurang nutrisi, kurang vitamin. Akhirnya apa? Ruh kita kosong, akhirnya kita banyak jauh dari Allah. Dengan kita ngaji, ilmu dapat, ibadah jadi benar. Ngaji aja udah, di sini ada pengajian malam Sabtu, Ustaz. malam Sabtu ada, ayo kita kumpul, datang aja ke majelis taklim, kumpul begini nih dosa kita dirontokin ngaji, dosa kita diusak, dihapus, ditipek, digebek. Kita raba dada kita masing-masing, godaan banyak, banyakkan dosa sama ibadah kita, dosa sama orang tua, saudara, teman, tetangga, apalagi dosa sama laki, kok mau sabrek-abrek ini orang puan yang kagak budak nih, dosa sama laki banyak bu, mau berangkat ngaji kadang-kadang laki diperintah, yaudah bang gua ngaji dulu ya, ntar kalau hujan jemuran lo angkatin, ada mie di sini begitu bang. Bangunin laki tidur salah. Bapak bang, lu lihat nomor jam berapa? Laki lagi tidur suruh niat jam. Iya aja yang melek niat jam. Pahalanya kita ngaji kumpul besar luar biasa. Saya punya guru Sayyidil Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Sagam. Beliau pernah bilang, apa kata beliau, andaikan saja manusia itu tahu kelihatan pahala menuntut ilmu, manusia akan saling bunuh-bunuhan untuk mendapatkan pahala menuntut ilmu. Saking pahala menuntut ilmu gak kelihatan, datangnya kita ke majelis taklim dosa diangkat, pahalanya luar biasa. Ikutin guru, guru bawa kitab, ikut aja bawa kitab, mau bisa kayak kadang kayak guru ke band, kita ke band, guru tutup, tutup, ntar juga lama-lama bisa, bisa ngeband, bisa tutup, ya maaf, ya taruh di mana, saya beres itu ngebang, ya guru makasih, baru kali ini bertamu ada bangku pada meja, ya rendah ngebang, ada biang ngebang, air gede begini jangan sangat lama ini, belum tentu lama juga. Air putih, karena bening banget. Saya kalau dikasih air putih ini rasa ustad, jadi ngerasa kayak dukun sembur. Bambang ya, ini memang rezekinya air putih doang. Bening banget. Kencing juga gak berwarna. Bambang, memang rezekinya air putih. Ntar saya pindah ikan dari sini. Hidup dia di sini sama. Berarti kan sama sama ikan saya. Nah, ini gak apa-apa, masih yang ini. Yang masih air, suruh lain panjang umur. Umurnya panjang. Sampai kiamat kurang seminggu. Enggak bercanda, bu. Terusin. Pahalanya datang kita ke majelis taklim dicatat sama seperti sholat sunnah 1000 rakaat. Pernah 1000 rakaat? Apa sih? Oh, ikan. Oh, tadi gue ngomong tuh. Langsung aja kayak ke bawah. Dah diam-diam gitu dong, kita. Dia orang kagak denger gue, dengerin lu. Yang resebat dosa diangkat pahalanya gede, pahalanya sama seperti kita mensolatkan jenazah 1000 jenazah. Datang belum pernah, pernah kita sholat jenazah sampai 1000 orang? Belum pernah. Pahalanya sama seperti kita menjenguk orang sakit 1000 orang sakit. Pernah jenguk 1000 orang sakit bang? 1000 orang sakit kita jenguk, besok datang dah ke rumah sakit cek. Emang jenguk orang sakit kalau pakai modal minimal jeruk 2 kilo. Kadang-kadang jenguk orang sakit kagak bawa apa-apa, sampai di rumah sakit buah-buahan orang sakit dimakanin. Akal itu mah. Orang sekarang pikirannya begitu, pikirannya pikiran liberal. Ngapain ngaji? Ini mengambul ini. Benar-benar. Teh pahit, teh manis belum ada. Terus susu, kopi pahit, kopi manis. Boleh di sini. Masang ancak. Kalau ancak kan yang minum setan. Kalau saya minum berarti saya setannya. Canda kurun. Tawa aja tawa banget. Orang yang kalau mau tawa cuma dua. Satu sakit, yang kedua utangnya banyak. Orang sekarang begitu, ngapain aja mau Ustaz? Kebanyakan pemikiran yang modern, sok. Ngapain aja Pak Kiai pakai kitab? Udah gak zaman Ustaz. Kitab kuning udah gak relevan dengan kemajuan zaman sekarang. Ngapain aja Pak Kiai? Udah gak zaman. Sekarang tuh zaman udah enak. Ada internet, tinggal buka ketik di Google, nanya apa aja nemu. Makanya ngajinya mau Google doang. Ngaji kagak nanya mulu. Ada yang nanya, Ustaz nanya Ustaz, nanya belum? Saya lagi sholat Pak Ustaz, terus kentut. Lu kira-kira batal ke Pak Ustaz? Batal Pak Ul. Lu nanya pengetes dulu. Bukan begitu Pak Ustaz. Saya nanya kalau udah habis kentut kan batal tuh. Terus kalau mau sembahyang lagi saya harus wudhu lagi gak? Ya wudhu dong, masa gak wudhu mau sholat lagi. Terus lagi wudhu kira-kira saya basuh muka ke Pak Ustaz? Ya basuh muka Pak Ul. Lu nanya benar-benar. Itu inti pertanyaan saya sama Ustaz. Gak masuk akal Ustaz. Masa yang kentut pantat yang dibasuh muka? Ada yang nanya begitu Pak. Saya gak kejawab. Saya balik tanya sama dia. Sekarang begini dah, gua gak jawab dulu. Lu dulu gua tanya. Lu kalau kentut yang malu, muka lu apa pantat tuh? Jawab. Muka saya Ustaz malu. Nah makanya muka lu yang dicebokin. Suat. Hanya bicara kita lain. Sekarang banyak begitu bang orang pertanyaan akal-akalan. Kenapa? Karena agama dikaitkan sama akalnya doang. Ustaz saya kirim Fatihah buat yang mati. Fatihah saya sampai gak Ustaz? Kalau ada yang nanya begitu jangan dijawab. Saya gak dijawab. Ustaz saya kirim Fatihah buat yang mati. Fatihah saya sampai gak Pak Ustaz? Saya balik tanya sama dia. Lu kirim Fatihahnya kapan? Kemarin Pak Ustaz saya kirim. Nah terus Fatihah yang lu kirim balik pulang kagak? Kamu gak usah masa Fatihah balik pulang. Ya kalau gak balik pulang berarti nyampe Pak Ul. Jadi ini apalah-apalah aja. Kalau orang aja kirim kagak balik-balik berarti kan nyampe. Kita punya HP aja kita SMS nyampe. Ada pulsanya. Itu HP bikinan orang. Apalagi Fatihah yang produknya Allah. Lebih nyampe lagi dong. Jaringan Allah lebih luas daripada jaringan Telkomsel, Indosat kalah. Apalagi trinya jarang nyambung. Sinyal, sinyal hilang. Dan tri nyambung kemana? Tri mah nyambung saya udah asem jengkol. Enggak ini kita ngaji dah. Umat Islam tuh harus bangga dengan Islamnya. Kita kalau bangga dengan Islam yang enak, kompak. Ini kadang-kadang kan bangga dengan alirannya doang. Tuh yang berbuatan tiga lembar aliran gue itu. Yang tidak ada kitab dua, aliran gue. Yang celananya ngatung di atas petis, aliran gue itu. Bangga yang begituan dibanggain. Lu mau bangga dengan Islamnya dong. Cari titik persamaan, jangan perbedaan. Sehingga larang, silakan abang pakai tanah ngatung mau sholat. Silakan. Tapi kalau mau sholat, ketika mau jalan-jalan ke pasar, ke kantor, pakai tanah ngatung, kira-kira pantas gak ada? Lah kalau ada zaman, lurah, ke kantor, pakai tanah ngatung, kaos kakinya tinggi hitam. Lewat di depan bocah dikatain, lah lurah culun. Kita kan disuruh tazayyun, pakai pakaian yang indah kelihatannya. Disuruh tajamul, pakaian yang bagus, yang kelihatan keindahannya. Ngkong saya udah pakai bang, ngkong gua udah dulu sekarang itu. Ngkong gua duluan udah pakai tanah ngatung. Tanah paksi, itu dipakainya buat ke sawah doang. Caranya gua sholat, orang dulu api. Luarnya pakai sarung lagi, ketika batal wudhunya, diangkat sarungnya, gak kelihatan betisnya. Api ibadahnya orang dulu. Kalau itu yang dibuat kebanggaan, buat apa? Kalau mau bangga dengan Islamnya dong. Islam agama universal, mengatur dalam segi kehidupan apapun, hidup berumah tangga, bernegara, bermasyarakat, berbangsa, berpolitik, ada dalam Islam. Ketinggian ngomongin politik Ustaz, saya kagak paham. Ya udah, Islam ajarannya kecil-kecil di rumah. Sedikit kita lupain. Di rumah aja tuh Bang, terpisah. Masuk kamar mandi, keluar kamar mandi ada doanya. Itu yang sering kita lupain. Ada akhlaknya diajarin, masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Mau makan, kelar makan, doanya ada. Ada akhlak makan diajarin. Kalau makan satu nampan bertiga sama temen, adabnya pakai. Apa adab Ustaz? Pertama suapan kita kecilin. Jangan gede-gede kalau lagi makan bareng. Yang kedua, lagi makan bareng begitu, jangan ngeliatin muka teman kita lagi makan. Ini lagi makan teman kita ngeliatin mukanya. Orang kesinggung. Lapar banget jadi gua tuh. Yang ketiga, bagi anak kita di situ, udah di situ aja, rawatin di situ. Yang punya teman kita sebelah kita korek-korek, longsor jatanya. Ada akhlaknya. Mau tidur, bangun tidur, Islam ngajarin doanya ada. Tidur sama laki, tidur sama bini, doanya ada. Cuma jarang keburu baca, ada doanya. Ada makhluk diajarin, lagi kumpul sama temen nih, riung kita pokok. Rame-rame lagi ngobrol, dengar suara ketut. Islam ngajarin Bang, yang dengar ketut disuruh pura-pura kagak dengar. Sampai kesitu Islam ngajarin. Maka kalau lagi kumpul bareng sama temen nih, dengar suara ketut, diam aja. Jangan pakai ribut, nasain. Kadang-kadang kita kan kumpul. Siapa yang ketut lu ya? Enak aja. Diam aja. Maka kalau kita ngaji fikih, ada bab ketut. Biar jelas kan. Ada ketut yang pertama jenisnya suaranya gede. Tapi baunya kurang begitu bau. Yang kedua jenis ketut yang keluarnya suaranya kecil, nggak ada suaranya tapi baunya luar biasa. Ada. Yang ketiga jenis ketut yang keluarnya terpaksa. Udah kita tahan, keluar juga tiup. Nah. Yang keempat yang parah, kentut ekstrim, suaranya gede, baunya luar biasa. Kok bisa bau Ustaz? Karena habis kentut ada yang nyusul. Yang nyusulnya itu tulang yang bikin bau. Kenapa? Ampasnya keluar. Maka dalam bahasa Mandarin disebut itu kentut namanya kentut, bahasa Mandarinnya namanya cemirit. Nah, kita tahu ilmu. Orang dengan ilmu hidup jadi mudah Bang. Orang kalau pakai ilmu hidupnya mudah. Dengan ilmu hidup jadi mudah. Malam ini kita pakai ilmu. Gimana? Saya ngomong begini nih, yang di luar kedengeran. Nih saya ngomong begini, yang di luar nih, yang jauh kedengeran. Kenapa? Kita pakai ilmu. Nih, ilmu sound system, ilmu teknologi. Yang jauh bisa kedengeran. Ngomong pelan, coba kalau kayak ginian. Tenggorokan lecet. Nih ilmu nih, bikin kita hidup jadi mudah. Satu pengalaman saya pernah tablik akbar, Bang. Oh, lapangan ribuan jamaah. Saya ngecek sound dulu dong. Bapak-bapak, ibu-ibu, cek sound 1, 2. Yang di pojok sono kedengeran enggak? Enggak. Ya berarti kedengeran. Orangnya nyaut. Kan PA jamain. Saya nanya berarti benar. Bapak-bapak, ibu-ibu, yang di pojok sono kedengeran enggak? Enggak. Ya berarti kedengeran. Ilmu. Ilmu bikin hidup jadi mudah. Yang hari ini terjadi di Amerika, di luar negeri, bisa kita tahu lewat televisi. Ilmu bikin mudah. Tahun 50-60 Bang, ngkong saya, nenek kita tuh, ngkong-ngkong kita berangkat haji ke Mekah, itu 6 bulan. Pergi haji ke Mekah 6 bulan. Naik kapal laut tuang, 6 bulan. Orang udah pada lupa, dia baru pulang. Lah kelamaan. Tuh. adanya ilmu teknologi pesawat Jakarta Jeddah 9 jam lebih nyampe, ilmu bikin hidup mudah. Dengan seni hidup jadi indah. Orang kalau udah seninya hidup gak kaku. Buktinya mana? Tadi baca Quran kori kita suaranya enak. Pakai seni. Seni apa? Seni tilawah. Lebih indah dengernya khusu. Baca solawat pakai seni. Seni apa? Seni hadroh, seni marawis. Enak, lebih indah dengan terasa. Baca solawat kalau gak ada lagu-lagunya kaku. Surat Allah. Salam Allah. Nah Tuhan Rasulullah. Kalau pakai lagu enak. Salatullah, salamullah. Lebih enak. Ada di Masjid Nurul Huda nih, kalau gak ada lagu yang kaku. Bawa bar. Bawa bar. Kaget orang. Kalau pakai lagu enak, suaranya enak, lagunya bagus. Jangan kayak bocah kampung saya, bang. Adanya benar, lagunya salah. Bocah baru insaf, reman. Adanya benar, lagunya salah. Lagu dangdut ini buat ada. Oh ya Rasulullah, oh ya Rasulullah, oh ya Al-Falah, oh ya Al-Falah. Allahu Akbar. Udah ada yang jemput lagi di belakang. Panitia dua orang. Saya bawa intel itu, jemput intel katanya. Intel intel lor. Ada orang yang, ada dua orang, tiga orang yang kita itu bisa kasmara. Dari Bantar Kubang. Saya bilang, udah di sini aja udah, yang ke Bantar Kubang, sini aja muridnya. Dia emang saya. Ya, ada, ntar kamu bagaimana ke caranya, ya. Gimana caranya? Oh terus? Oh terus katanya. Iya lah. Saya mah namanya penceramah barang supir-supir taksi. Supir taksi itu tergantung penumpang. Kalau penumpangnya suruh terus, saya terus. Nah, yang penting kan argonya jalannya. Janda-janda pun nggak ngomongin gituan tuh, Om Ali. Guru saya ngajarin bang, kalau ada ustaz, kiai, ceramah nih, minta dibayar itu kiai, dosa. Dosa kiai ceramah minta dibayar. Lebih dosa lagi, undang kiai kagak bayar. Itu yang saya katakan. Jangan yang kamu canda ini, Manda. Makanya Masya Allah kita kan ada ruginya bang. Akhlak ke Allah artinya ibadah. Yang kedua, akhlak kepada siapa Rasulullah diutus ke muka bumi ini? Akhlak kepada sesama. Rasulullah terkenal akhlaknya. Siti Aisyah ditanya oleh sahabat, bagaimana akhlak Rasulullah? Kana khuluquhul Qur'an. Rasulullah itu akhlaknya Qur'an. Banyak sejarah menyatakan. Kita tahu sejarah Rasulullah ketika mau berangkat ke masjid, lewat samping rumah, dari atas ada yang ludahin, ngelihat ke atas senyum lagi Rasul. Besok lewat lagi, ada yang ludahin lagi, senyum lagi Rasul. Esokan harinya lewat lagi, ada yang ludahin dari atas, senyum lagi. Keempat harinya lewat, enggak ada yang ludahin. Rasulullah bengong sambil nengok kanan, nengok kiri. Biasanya saya lewat sini udah ada yang ludahin, ini langganan saya. Kok sekarang enggak ada? Ditegur ada sahabat lewat, ya Rasul, nyari siapa? Enggak tahu, saya biasanya lewat sini udah ada yang ludahin, tapi sekarang kok enggak ada yang ludahin? Simpulan barangkali ya Rasul, mungkin sakit panas ya Rasul. Sakit. Rasulullah buru-buru pulang, omong sama istri beliau, ya Aisyah, wahai ya Umairah, wahai yang kemerah-merahan, ada makanan enggak? Gak ada bang. Buat apa? Buat nengokin orang sakit. Ada bang, tinggal sedikit. Rasulullah nengokin orang sakit, padahal yang sakit yang meludahi beliau. Rasulullah masuk ke rumah. Assalamualaikum. Yang lagi sakit, lagi kurung pakai kain bang di dalam. Siapa itu? Assalamualaikum. Masuk aja, kagak dikunci. Assalamualaikum. Siapa sih? Saya siapa? Muhammad. Muhammad mana? Muhammad Rasulullah, langganan ente. Paket yang lagi sakit bang, lagi redok pakai kain, redok kekurut. Bangun Rasulullah, masuk ke dalam. Yang sakit bangun, ngomong di hadapan Rasulullah. Sodakta ya Muhammad, engkau benar Muhammad. Engkau yang setiap hari aku sakitin, engkau yang setiap hari aku ludahin. Sekarang aku sakit, satu pun teman belum ada yang menjenguk aku. Sekarang kamu lebih dulu jenguk aku. Saksikan sekarang Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka ya Muhammad Rasulullah. Masuk Islam lantaran akhlak Nabi, akhlak kepada sesama. Waktu dakwah di Thaif dilempari kotoran unta. Nabi lagi ceramah dilemparin tai unta. Kita yang enggak dikasih meja marah-marah. Kadang-kadang enggak dikasih air, belum komen. Rasulullah lagi ceramah, lagi dakwah dilemparin tai unta, disampitin pakai batu, berdarah. Jibril ambil kesel, Jibril. Turun Jibril, ngomong Muhammad, ini kafir Quraisy belum siap diakalan. Udah keterlaluan nyakitin kamu Muhammad. Bagaimana kalau Jabal Uhud aku lemparkan buat kafir Quraisy yang menyakiti kamu? Jangan Jibril, jangan. Kenapa Muhammad? Saya dakwah jangka panjang. Kalau memang dia enggak mau dimasuk Islam, orang kafir ini, saya tungguin nanti anaknya. Biarin saya tungguin anaknya aja. Saya dakwah jangka panjang. Anak ditungguin Muhammad, kata Jibril nih, kesewot banget. Anak ditungguin, bapaknya juga begitu. Anak mau bagaimana bapak Muhammad, kalau bapaknya kalong anak kampret, bapak nyolong anaknya nyopet. Kalau emang anaknya nggak mau beriman juga Jibril, saya tungguin cucunya. Tuh Rasulullah. Terus mau kamu sekarang apa sih? Udah datang kemarin nih, mau tawarin kalau mau lo, bahasa kita gitu. Jangan Jibril, jangan dilemparin Jabal Uhud. Saya mau berdoa sama Allah, berdoa saja sama Allah. Allah. Nabi kita berdoa, Allahumma ihdi qaumin fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan petunjuk kepada mereka karena mereka memang enggak tahu. Dakwah Rasulullah pakai akhlak, beliau ngajak bukan mengejek. Rasulullah merangkul bukan memukul. Rasulullah pakai argumen bukan pakai sentimen. Basyiru wala tunafiru, gembirakan orang, jangan ditakut-takutin. Yasiru wala tuhasiru, mudahkan orang, jangan disulitin. Kita diajarkan berakhlak kepada sesama. Maka berada siapapun kita perlu bantuan orang. Hidup di tengah masyarakat, makhluk sosial. Jangan kita merasa hebat sendiri, pintar sendiri, kaya sendiri, apa nanti mati berangkat sendiri. Enggak bang, semuanya kita perlu bantuan orang. Kita harus berjamaah, kompak, bersatu umat Islam. Simbol kebersamaannya masjid. Ini masjid pak, simbol demokrasinya umat Islam. Di masjid ini ada aturan yang gak tertulis. Apa aturannya Ustaz? Siapapun masuk masjid, copot sendal, buka sepatu. Aturan RT masuk masjid, buka sepatu. RW masuk masjid, copot sepatu. Weh, lurah masuk masjid, buka sepatu. Rah, camat masuk masjid, buka sepatu. Mat, gubernur masuk masjid, copot sepatu. Nun, presiden masuk masjid, buka sepatu. Den, enak kan? Kalau sudah masuk ke masjid semua nih pak, jangan pada usil. Orang mau datang dari mana kek? Lu datang dari mana bang? Udah dari Kidul, ada Kulon. Benar kan? Lu dari mana? Dia dari Wetan tuh, orang Wetan ya, ada Kulon. Lu dari mana? Gua dari Kulon, ada Kulon juga tuh. Semuanya sama di hadapan Allah. Jangan bicara soal suku di masjid. Mau suku apapun kita, kalau dia muslim, saudara kita. Jangan ngomongin soal warna kulit. Karena warna kulit yang kita punya emang kita pesen, kita agak pesen. Potongan kupak kita begini nih, emang kita pesen. Ya Allah, kita agak pesen, jangan ribut, jangan ngatain orang. Ya, kadang-kadang pusing banget orang ibadahin. Itu orang hidungan lucu ya, hidungan ibadahin. Orang agak pesen kok. Kalau sudah masuk ke masjid semua pak, menyembah Allah Tuhan yang sama, menghadap arah kiblat yang sama, dalam sholat bacaannya sama, gerakannya sama, pun dalam sholat pakai bahasa yang sama, ini makna Bhinneka Tunggal Ika. Beda tapi satu tujuan. Kacau sholat kalau pakai bahasa masing-masing. Ramai musola, ramai masjid. Orang sudah takbir Gusti Allah Allahu Akbar, malaikat nyaut nanaunan di sini. Ramai orang Padang mencoba lagi teman kita dari Padang. Allah nan gadang. Malaikat nyaut rancak banget. Teman kita dari Ambon kencengkan lagi. Allah singa dan lawan. Sian, makanya sholat jamaah adalah simbol bicara masalah demokrasi. Umat Islam udah paham demokrasi. Bicara Pancasila, lebih dulu umat Islam bahas bisa Pancasila, udah menerapkan Pancasila. Maka saya dikatakan anti NKRI, Habib Rizik dikatakan anti Pancasila, salah. Kenapa? Umat Islam udah bicara Pancasila lebih dulu. Kalau sudah masuk masjid, terapkan sholat berjamaah. Dalam jamaah ada imam, ada makmum. Makmum siapa aja boleh bang. Ustaz itu dia tiba makmum, boleh jadi makmum? Boleh. Dan tiba makmum, bacanya gak pasti Pak Ustaz, boleh jadi makmum? Boleh. Tiba makmum, ketinggalan satu rokaat pun boleh jadi makmum bang. Kenapa? Karena dalam ilmu fikih gak ada bab pemilihan makmum. Yang ada bab pemilihan imam. Imam memimpin orang banyak. Kalau imamnya goblok, makmumnya bego, kacau sekolah. Sama dalam masyarakat kita ada pemimpin, ada rakyat. Rakyat siapa aja boleh, gak sembarangan jadi pemimpin. Orang mau jadi imam ada syaratnya bang. Syaratnya apa? Pertama harus pasti bacaannya. Harus pasti bacaannya. Mohon maaf nih, mohon maaf. Yang cadel, bindeng, suing, minggir dulu. Gak boleh. Jangan kan yang suing, yang bindeng aja gak boleh. Mau kemana lu? Walung. Kemana? Walung. Enggak jelas. Dengaran kita kan kualu, sebenarnya kualu. Gue dengar bapak lu sakit, meninggal. Dengaran kita meninggal. Enggak jelas. Sama-sama pasien, Ustaz di kampung saya ada dua orang pasien. Bagaimana cara milihnya? Kalau sama-sama pasien yang alim dari yang ilmu agamanya tinggi, dia yang berhak jadi imam. Sama-sama alim Ustaz, dua-duanya nyemplak pesantren ini. Bingung saya milihnya jadi imamnya orang. Sama-sama alim, ya syarat yang ketiga. Apa? Yang lebih tua umurnya di antara dua orang itu siapa? Dia yang berhak jadi imam. Waduh Ustaz, saya lihat KTP-nya lakinya bareng ini dia. Umurnya sepantaran. Sama juga umurnya. Syarat yang keempat, yang lebih dulu tinggal di kampung itu siapa? Dia yang berhak jadi imam. Memang tinggal barang Ustaz dari masih kecil ini ya, sekampung. Habis ya syarat pergi habis. Syarat yang kelima, ini syarat dari saya doang nih, tambahin. Yang bininya lebih dari satu. Biar ada sabaran dikit jadi imam. Pulang ke sono gak dikasih, pulang ke sono ditolak, kalau di pintu. Akhirnya tidur di masjid. Tidur di kolong beduk. Ayo kita kebersamaan, kekompakan bang, akhlak kepada sesama. Lima jari ini, lima-limanya kalau kompak bersatu bisa mukul, bisa nampar. Bener bang, kalau makan pakai jempol doang, tiga hari belum kelar. Nampar pakai tunjuk doang, kagak sakit. Lima-limanya bersatu ini enak, ada simbol dalam masyarakat kita. Jempol, simbolnya siapa? Jempol, simbol pejabat. RT, RW, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, menteri, presiden, jempol. Kerjaan kalau sudah dijempolin pemerintah, dapat. Yang ini namanya tunjuk nih. Siapa tunjuk? Tunjuk simbol orang kaya. Orang kaya kalau kena tunjuk rapi semua. Bang, tolong madrasahnya bangun di pojok sono ya. Itu kalau orang kaya yang tunjuk rapi madrasah. Coba-coba yang miskin tunjuk sembarangan. Nah, kita komporan kita. Agak model lu. Orang kaya malah lagi duduk bareng kumpul sama temennya kriung. Orang kaya kentut, reng. Temennya sebelah ngomong, waduh bapak sehat. Sehat bapak. Orang kaya yang kentut. Coba-coba yang miskin kentut sembarangan. Setan. Oh, bangke lu bener ya. Lu punya adab bener lu kentut. Pindah sana pikir kali. Pindah sana pikir kali. Orang kaya mah hebat. Tunjuk dia, tunjuknya mandur. Yang ini jadi tengah. Siapa jadi tengah? Jadi tengah simbol ulama. Ulama, TNI, Polri, adanya di tengah. Makanya netral, ke kiri enggak, ke kanan enggak. Enggak boleh berpolitik. Yang ini dinamai jari manis. Siapa jari manis? Jari manis simbol anak muda, masa yang paling manis. Makanya simbolnya jari manis. Biar untung tetap namanya jari manis. Yang ini baru klinking. Siapa klinking? Klinking simbol kaum perempuan, kaum wanita. Klinking nih, dia mah kecil tapi antep. Dan macam-macam sama klinking. Ini kemana aja masuk dia? Ke hidung masuk, ke kuping masuk. Di kampung saya, ngecek ayam telur apa kagak. Disodoknya pakai kelingking. Gak mungkin pakai jempol. Wah, boros. Sian bola yang ledes. Hebat. Ini kalau lima-limanya bersatu nih bang, enak bang. Bisa mukul, bisa nampak. Ada pejabatnya. Orang kayanya, ulama TNI Polri-nya, ada anak mudanya, kaum perempuannya, bersatu kompak. Hati-hati ada kelemahannya. Lima jari ini ada kelemahan, anak kecil udah paham. Kalau kita suit, lingki ketemu sama jempol. Kalah jempol. Jempol apa tadi? Pejabat, lingki perempuan. Jabatan sering tunduk gara-gara perempuan. Kekuasaan sering jatuh gara-gara perempuan. Ada calon ya, calon gubernur gara-gara perempuan menjadi. Benar enggak? Siapa yang dorong-dorong Nabi Adam makan buah muli di surga? Ibu Hawa kliki. Ayo dong ayam be, makan dong makan. Buah mulinya makan. Sopit ayam, sopit ayam. Rayuan perempuan mau. Cuman kelingking kalau sweet ketemu aman tunjuk baru kalah nih kelingking. Tunjuk apa tadi? Orang kaya. Perempuan asal punya duit dan teklok aja kira-kira begitu. Nah, emang bener. Perempuan, jangan kan duit. Baunya duit aja tahu. Iya, luar biasa perempuan mah. Kenapa? Karena memang udah bawaan lahir. Kodrat perempuan bawaannya lahir tiga. Cemburuan, emosian, mata duitan. Cemburunya bisa hilang karena ngaji ada ustadanya. Emosinya bisa hilang karena dia ngaji terus memburunya. Yang kagak hilang, mata duitan. Makanya nyari bini yang bisa nyari duit. Duit tidak mudah kita umpetin di mana aja nih. Ketemu dia kan. Itulah bini yang bisa nyari duit. Coba diumpetin di mana aja ketemu, diselipin. Duit apa nih bang diselipin? Duit sial. Apa duit sial? Iya, bodoh umpetin masih ketahuan. Penyempuan banget ya, tidak. Tanya, dah. Intinya akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama. Yang ketiga, akhlak kepada siapa? Akhlak kepada alam. Alam kita udah gak bersahabat sekarang, udah kebanyakan bang. Gunung udah mulai pada batu. Meriang, Merapi udah muntah, Sinabung udah muntah, Anak Krakatau meriang, Semeru ampek, Gunung Agung udah batuk. gunung pada demo. Kalau gunung demo, ya kok bang, beda kalau kita demo nih, polisi yang nanganin, kita demo. Tapi kalau gunung demo, siapa yang mau ngadepin? Bang Marijan. Udah tewas. Bang Marijan udah enak bersama dia. Udah ketemu sama temannya, Mbak Surin. Kata Mbak Surin, tenang aja Bang Marijan, tak gendong, kita aman dan bisa. Makanya Bang, gunung kita perlu baik-baik sama yang bikin gunung. Kalau kita baik sama yang bikin gunung, gunung meletusnya gak kencang-kencang, dor segitu aja. Kita perlu baik-baik sama yang bikin angin, supaya datangnya gak kencang-kencang. Kita perlu baik-baik sama yang bikin air, supaya datangnya seperlunya buat kita. Mudah-mudahan ini maulid ada hikmahnya buat kita. Berakhlak kepada Allah, ibadah yang makhluk. Ibadah sosial, ibadah goyir makhluk. Sosial kemasyarakatan buat kita, dan berakhlak kepada alam. Mudah-mudahan maulid malam ini sukses berhasil. Masjid kita syiar, sholat jamaahnya banyak, dan pengajian-pengajian kita syiar. Insyaallah Islam kedepannya lebih maju lagi. Mudah-mudahan kedepannya 10 tahun, 20 tahun ke depan, anak-anak kita, generasi muda kita kedepannya akan senantiasa membawa, mengibarkan panji-panji Islam. Amin. Ya Rabbal Alamin. Aja barangkali bang yang udah serak-serak dikit ya, ya kapan-kapan kalau masih penasaran ya undang lagi. Kalau udah kapok jangan-jangan diundang lagi dah. Ustaz PA begini nih ya. Masa jangan salahin saya kalau saya banyak tawa drama gitu. Salahin yang ngundang saya. Kenapa dia berani-beraninya ngundang orang PA begini? Tapi alhamdulillah saya tawa semua sih ya. Berarti kita kan sama-sama PA kan. Ya, pokoknya malam ini PA berjamaah kan. Ada guru kita Habib Mahdi bin Hamzah Segab yang akan menyampaikan banyak ilmu. Jangan kemana-mana sebelum ditutup dengan doa. Insyaallah saya mohon izin tinggalin majlis ini lebih dulu para guru, para orang tua. Mohon maaf banget, pengennya lama di sini, pengen kongkong ya, mau sedamir yang pengen banyak, dan cuma kan ono udah ada yang nongkrongin ya, dua orang belakang yang sayang dan yang siang udah ada yang rumah jerit begitu. Saya kata terima masih banjirnya, kalau DP kecil angsuran gede, saya kata gitu. Mengambil motor saya, dan doain biar saya jangan ngomongin gitu, nggak boleh ya, ya. Kita udah pada tua, saling paham aja. Dan banyak salah terakhir kita baca Fatihah, minta Allah kita kirimin Fatihah buat para arwah orang-orang tua kita, guru-guru kita, keluarga kita yang udah enggak ada. Mudah-mudahan beliau diampuni dosa-dosanya, Allah terima amal kebaikannya, Allah jadikan kuburnya menjadi raudhah yang diambil jannah. Kita yang hadir kita kepada Allah agar dipanjangkan umur dalam taat ibadah, Allah berikan sehat walafiat, Allah berikan rezeki yang banyak, yang halal, yang barokah. Allah jauhkan dari bala, Allah jauhkan dari musibah, Allah jauhkan dari malapetaka. Para guru, para kiai kita nih, kita doain biar sehat, diberikan kekuatan, kesabaran dalam membimbing kita, ilmu-ilmu beliau bermanfaat buat kita semua. Dan kita kumpul malam ini, kumpul lagi bareng nanti di bawah naungan bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua kita kelak dapat syafaatul muzman di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah bi niyyatil qabul wal usul wa ila hadratir rasul bi niyyatil madhkur. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Para bapak, ibu, hadirin, hadirat, mohon maaf, ini saja barangkali yang dapat saya sampaikan. Saya yakin banyak salah di sana sini. Mohon dibuka pintu maaf yang seluas-luasnya. Maksud hati memeluk gunung, apa daya gunungnya meletus. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita numpang mandi. Kalau ada umur kita panjang, boleh numpang mandi lagi. Dari saya itu sekian. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam mangkok. Kalau ada kata-kata saya salah, silakan laporin sama Ahok. Ini aja. Maaf, kurang banyak kesalahan. Anak pitik dimakan tikus, ambil plastik tolong dibungkus ya. Kalau ada, ya kalau ada, ya kalau ada, ya kalau enggak, bagaimana geng usahain juga. Bukan ingetin, kasih tahu doang, kita takut kelupaan ya, barangkali lagi repot ya. Jadi kagak bisa habis ini kan. Mohon maaf, doain saya biar gemuk, biar gemuk. Salah ngomong biar sehat. Iya, dengan kurus sehat daripada gemuk setruk ya. Penyakit setruk, penyakit berat Pak. Ya. Jangankan setruk, segerombak aja berat. Apalagi setruk, penyakit berat. Mudah-mudahan berat sehat dari saya. Banyak salam. Akhir kalam. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.